Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang dicurahkannya kepada kita. Dan di antara nikmat terbesar yang hendaknya senantiasa kita ingat setelah nikmatul Islam wa sunnah adalah nikmatul istimrar fi thalabil ilm. Nikmat untuk kita bisa terus-menerus berkesinambungan dalam menuntut ilm. Termasuk cabang ilmu yang kita pelajari ini yaitu ilmu nahwu yang memiliki kedudukan sangat penting dalam ilmu din, khanifillah. Karena ilmu nahwu ibarat mafatih, ibarat kunci-kunci yang dengannya dia bisa membuka perbendaharaan ilmu yang begitu luas. Dan insyaallah ta'ala kita mulai pada hari ini pembacaan syarah Katrunada yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk bisa mengambil faedah darinya dan bisa menyelesaikannya. Tayyib, untuk mempersingkat waktu, langsung kita baca muqaddimah muhaqqiq. Karena padanya faedah-faedah penting seputar lughah Arabiyah. Nah, mikro Faiz. Safah Sabia. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul tahqiq. Alhamdulillahillazi rafa'a ulama'a arba'in wa fadila al-mubtadi'ata wal mu'anidin wa khaffada al-mubtadi'ata wal mu'anidin wa nasaba 'ala sirati rayatil huda a'lam ad-din wa nasaba 'ala sirati rayatil huda a'lam ad-din wa arsala muhammadan bi jazmil batili wa idahis sabili lis-salikin sallallahu alaihi wa ala alihi mustaqimin wa ashabihi munaratil huda Manaratil huda wa zirwati salihin. Tayyib. Ini yang dinamakan dengan bara'atul istihlal, khanifillah, yaitu pembukaan dari musannif atau di sini muhaqqiq dengan lafaz-lafaz yang mengisyaratkan tentang isi dari kitab. Nah, dan bara'atul istihlal termasuk dalam kategori balaghah. Naam. Di mana kita perhatikan beliau katakan alhamdulillahilladzi rafa'al ulama'a rabbaniyin, menyebutkan rafa'. Isyarat nanti pembahasan kita yang seputar ya rafa'. Naam. Wa khaffadhal mubtadi'ata wal mu'anidin. Ini khaffad. Naam. Segala puji bagi Allah yang mengangkat para ulama rabbaniyin dan merendahkan para ahli bidah yang menentang. Wa nasaba 'ala sirati rayatil huda a'lamatin. Dan segala puji bagi Allah yang telah memancangkan di atas sirat, yaitu di atas jalan yang lurus, rayatil huda. Nah, apa? Bendera-bendera petunjuk sehingga jelas a'lamatin. Nah, tanda-tanda syiar-syiar agama yang begitu nampak sehingga siapa saja yang ingin menapaki sirat mereka akan tahu dengan jelas. Wa arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam li jazmil batil wa idahi sabili lis-salikin. Ini juga jazm. Jadi ada rafa, khafa, nasab, jazm. Ini semuanya isyarat tentang pembahasan yang akan dipelajari dalam kitab ini. Dalam kitab nahwu secara umum, ya tidak keluar dari empat apa? Empat i'rab tersebut. Namanya apa tadi ini? Bara'atul istihlal. Baik. Nah. Ba'da. Amma ba'du fa inna ilma nahwi min asma'ul ulumi wa alati qadran wa anfa'iha atharan fala yanbaghi li talibil ilmi an Himmatuhu anta'alu min nahwi alladhi bihi yasunu lisanahu min shaynil lahni wa tahrif wal lahnu hajnatun fi syarif. Tahim. Amma ba'd. Nah, dapat setelah mukaddimah tersebut, ya, dan amma ba'd ikhwan fillah didatangkan untuk intikal. Naam, dari mukaddimah kepada inti yang akan beliau inginkan. Fa inna 'ilman nahwi min asma' ulumil alati qadra. Asma dari apa ini? Sumu, yaitu tinggi, a'la. Bermakna a'la. Yaitu ilmu nahwu adalah setinggi-tinggi ilmu alat kedudukannya. Nah, bahkan ilmu-ilmu alat yang lain, khonifillah, tidak akan mungkin seorang mampu memahaminya kecuali apa? Tatkala dia mengambil nahwu. Nah, sehingga tidak heran kalau dikatakan di sini wa anfa'iha athar, dan yang paling bermanfaat dari si atharnya. Nah, semua ilmu-ilmu dalam din ini akan kembali kepadanya. Alat utamanya itu. Nah, alat utamanya ilmu usul, mustalahul hadis, tidak akan mampu seorang mempelajarinya kalau tidak mengetahui nahwu, tidak mengetahui lughah arabiyyah. Nah, ilmu hadis misalnya, seorang ketika ingin mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak mengetahui nahwu, ya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah. Dan lahan di kalangan ahli hadis termasuk ma'ib, yang sesuatu yang menjadikan cacat. Oleh karena itulah dalam pembahasan ilmu hadis, ya, ada pembahasan apa? Islahul lahan. Apakah diperbolehkan ketika gurunya membaca dengan lahan, kemudian muridnya ketika menyampaikan hadis ke murid berikutnya itu lahannya diperbaiki, boleh tidak? Itu dalam pembahasan ilmu hadis. Karena apa? Memang terkadang ya, namanya lahan seseorang yang tidak menyengaja atau karena ghaflah, atau memang karena da'af dari sisi ilmu nahwu. Oleh karena itulah ilmu nahwu termasuk ilmu alat yang memang sangat tinggi kedudukannya dan sangat bermanfaat. Sehingga fala yanbaghi li talibil ilmi an taksura himmatuhu an ta'allumin nahwi. Maka tidak sepantasnya seorang penuntut ilmu itu semangatnya lemah dari mempelajari ilmu nahwu. Harus memiliki semangat khanifillah dalam mempelajari ilmu ini, sampai seseorang mendapatkan malakah, mendapatkan kemampuan, kemampuan untuk bisa membaca kalam Arab dengan baik, membaca kalam ulama, dan sebelum itu semua bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan baik. Yang diantara faedah ilmu nahwu, alladzi bihi yasunu lisanahu min syainil lahni wa tahrif. Dan ini tujuan atau hikmah utama ilmu nahwu, sebagaimana telah kita lewati dulu apa? Dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya, baik itu Mumtik maupun Tuhfah As-Saniyah. Bahwasanya tujuan mempelajari ilmu nahwu apa? Di antaranya sebagai alat untuk mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasul juga apa? Sanul lisan anil lahan. yaitu untuk menjaga lisan dari apa jeleknya lahan dan penyimpangan dalam membaca. Falahnu hajnatun bisyarif. Sebab lahan itu merupakan perkara yang akan apa menjadikan seorang mulia itu menjadi apa? Menjadi na'am turun kemuliaannya. Menjadi batu sandungan yang akan menjatuhkan seorang alim. Dan ini mujarab ikhwan fillah. Seseorang ketika belajar kemudian mengetahui dalam keadaan orang yang dia ambil ilmunya lahannya banyak dalam mengucapkan kalam Arab atau dalam membaca kalam ulama, tentunya akan timbul apa syak pada dirinya, ini bagaimana bacanya ada salah, apalagi dalam pemahamannya. Oleh karena itulah hendaknya betul-betul dikuasai dengan baik. Walaqad ahsana Ishaq ibn Khalaf al-Bahrani rahimahullahu ta'ala fi qawlihi annahu yuslihu min lisanil alkani wal mar'u tukrimuhu idza lam yalhani wal nahwu mithlul milhi in alfaytahu fi kulli diddin min ta'amika yahsunu wa idza talabta min al-ulumi ajallaha fa ajalluha minha muqimul al-suni. Nah, ini jelas menunjukkan pujian terhadap kedudukan ilmu nahwu. Ya, nahwu itu akan memperbaiki apa? Lisan yang bengkok, lisan-lisan yang keliru yang banyak lahannya. Dan seseorang itu nah, engkau akan memuliakannya apabila dia tidak apa? Tidak salah-salah dalam ucap. Tidak melakukan lahan ketika membaca. Nah, dan nahwu itu ibarat milh. Wa nahwu mithlul milhi, ya seperti ibarat garam. Baik, yang kau akan apa? Akan melihat pada setiap makanan itu ya garam dibutuhkan. Baik, garam dibutuhkan. Nah, dan apabila engkau mencari nah, di antara ilmu-ilmu yang paling mulianya, maka di antara ilmu yang paling utama adalah muqimul alsun. Ilmu yang apa? Meluruskan lisan ini. Nah, dan ini bagus fa ajalluha minha, ada kata minha. Nah, adapun kalau dikatakan secara mutlak ini adalah ilmu yang paling tinggi, tentunya tidak. Karena ilmu yang paling mulia adalah ilmu ghayah, yaitu Alkitab wasunnah. Nah, tapi dikatakan fa ajalluha minha. Nah, di antara yang paling mulianya ya ilmu untuk meluruskan lisan, sehingga seorang ketika membaca kitabullah benar, nah, membaca sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga benar. Taib, wa iyyaka an takuna himmatuka ka himmati hadzal qa'il. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai semangatmu dalam mempelajari ilmu nahwu seperti apa semangat orang yang mengatakan syair di bawah ini. Dia katakan saat rukun nahwa li ashabihi wa asriful himmata fis saidi inna dhawin nahwi lahum himmatun marsumatun bil makri wal kaidi yadribu abdullahi zaidan wama yuridu abdullahi min zaidi. Paham dah Ahmad? Hah? Kok senyum-senyum? Taib. Ya, aku akan meninggalkan nahwu ya untuk orang-orang yang mempelajarinya. Sudah, aku tidak butuh nahwu, tidak usah belajar. Aku akan arahkan semangatku untuk berburu saja. Kenapa? Sebab ya zawin nahwi, orang-orang yang ahli nahwu itu mereka memiliki semangat yang apa? Tergambarkan dengan makar dan tipu daya. Kenapa? Ya. Abdullah memukul Zaid. Nah, apa yang diinginkan oleh Abdullah dari Zaid? Dalam ilmu nahwu ya daraba yaitu amron atau daraba Abdullah Zaidan. Nah, itu saja contoh-contohnya. Nah, jaa Zaidun dan seterusnya. Dan hampir semisal dengan hampir CL yang setelahnya, yang panjang kita lewati. Intinya sama, khanifillah. Nah, khalli Zaidan li sya'nihi aina ma sya'a yadhhabu. Biarkan Zaid itu ngurus urusannya sendiri, ya. Kemana saja dia ingin, ya dia akan pergi. Enggak usah ribut-ribut, dhahaba Zaidun, na'am, ja'a Zaidun. Ngapain Zaid diurusi terus dalam ilmu nahwu? Nah. Aikra ba'da wa'ala. أن تعلم اللغة العربية دينا ولاني مضاف إليه أن تعلم اللغة العربية دينا يؤمر عليه من صلحت نيته بل نص العلماء على أنه من الفروض الواجبات. نعم. وليعلم طالب العلم أن تعلم اللغة العربية دين. Ini penting. Hendaknya penuntut ilmu itu mengetahui bahwasanya mempelajari lugah Arabiah itu adalah agama. Nah, yu'jaru alaihi, yang dia akan mendapatkan pahala, akan diberi pahala, diberi ganjaran, karena itu bagian dari din. Tapi bagi siapa? Man saluhat niyatu. Siapa saja yang apa? Benar niatannya. Ini pada semua perkara yang dipelajari oleh seorang thalibul ilm, ikhwanillah. Baik ilmu alat, terlebih lagi ilmu ghayah. Nah, seseorang akan mendapatkan pahala bagi yang apa? Yang benar niatannya. Bahkan apabila seorang benar niatannya, bagus niatannya ketika menuntut ilmu, maka ini ibadah yang tidak ada bandingannya dari ibadah-ibadah sunnah. Sebagaimana berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, talabul ilmi la yu'adilu hasyai. Menuntut ilmu itu tidak ada bandingannya sesuatu pun. Kila liman, kala liman, saluhat niyatu. Tidak ada bandingannya menuntut ilmu itu bagi yang benar niatannya. Nah, karena itulah, ini tanbih juga yang penting bagi kita semua, ikhwan fillah, untuk meluruskan niat dan menjaga kelurusannya dari hal-hal yang menjadikan niatan itu menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Bahkan para ulama menetapkan dan menegaskan bahwasanya mempelajari nahwu termasuk furud al-wajibat, ya, kewajiban-kewajiban. Nah, istamir. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala fi kitabih al-Maqdah wa as-Sirat al-Mustaqim wa aidan inna nafs al-mar'ati al-'alamiyyah min ومعرفتها فرض واجب فإن فهم كتاب السنة فرض ولا يفهم إلا بالفهم العربية وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ثم منها ما هو واجب على الأعيان ومنها ما هو واجب على الكفاية وهذا معنى ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عيسى بن يوسف عن ثور عن يونس يونس عن ثور عن عمر بن يزيد عن عمر بن يزيد قال قتل عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أما بعد فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وعلموا القرآن فإنه عربي وفي حديث آخر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال تعلموا العربية فإنها من دينكم وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم نعم. Dan ini nakal dari Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, bagus untuk diingat. Nah, kita semua ikhwan fillah berhubungan dengan mempelajari lughah Arabiyah. Beliau katakan dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim, wa aidan fa inna nafsal lughatil arabiyyati min ad-din. Juga, nah, untuk menunjukkan tentang pentingnya mempelajari bahasa Arab. Beliau katakan bahwasanya lughah Arabiyah itu merupakan bagian dari agama. Pemakrifatuha fardun wajib. Ini jelas. Mengetahui tentangnya merupakan perkara yang wajib. Fa inna fahmal kitabi wa sunnati fardun wa la yafhamu illa bi fahmil arabiyyah atau wa la yufhamu illa bi fahmil arabiyyah. Sebab mengetahui dan memahami kitab wa sunnah itu wajib. Seorang ingin selamat, seorang ingin mengamalkan agama dengan benar, ia harus memahami apa Alkitab wa Sunnah. Nah, tapi hal ini apa tidak bisa dipahami kecuali dengan Arabiyah. Sebab Al-Quran turun dengan lugah Arabiyah. Dan Sunnah juga disampaikan dengan lugah Arabiyah. وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبُ. Ini juga telah kita lewati dalam kaidah. Pentingnya kaidah ini, Al-Fatihah. Termasuk di antara penerapannya di sini. Nah, segala sesuatu dari kewajiban-kewajiban yang tidak mungkin bisa sempurna kecuali dengannya, maka perkara itu menjadi wajib. Nah, ini poin pertama yang ingin ditekaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah, bahwasanya nah, mempelajari lugah Arabiyah termasuk di antara kewajiban. Kemudian kewajiban tersebut terbagi menjadi dua. Tsumma minha ma huwa wajibun 'alal a'yan wa minha ma huwa wajibun 'alal kifayah. Kemudian di antara hukum mempelajari lugah Arabiyah tersebut, ada yang hukumnya wajib aini, ada yang hukumnya wajib kifayah. Sebagaimana nanti akan diperinci dalam penukilan berikutnya. Wa hadza makna ma rawahu Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala hadatsana Isa ibn Yunus an Thawr an Umar ibn Yazid qala kataba Umar radhiyallahu anhu ila Abi Musa al-Asy'ari. Ya, Umar menulis kepada Abu Musa al-Asy'ari, amma ba'du fatafaqahu fi sunnah wa tafaqqahu fil arabiyyah wa aribul qur'ana fa innahu arabi. Jelas setelah beliau membuka suratnya dan katakan amma ba'du fatafaqqahu fis sunnah. Maka pelajarilah sunnah, pahamilah sunnah dan pahamilah arabiyyah. Serta i'rablah Al-Quran. Dan mana i'rabul Quran ikhwanifillah, yaitu dengan membacanya betul-betul sesuai dengan apa yang dibaca oleh orang-orang Arab. Kenapa? Karena Al-Quran turun dengan apa? Lughah Arabiyah. Bukan maksudnya kemudian harus mengi'rab dari awal sampai akhir, tidak. Tapi karena Al-Quran itu lughah, turun dengan lugah Arabiyah, ya kita apa membacanya dengan Arabiyah. Memahaminya juga dengan Arabiyah. Kemudian ketika seorang ingin membaca dengan merdu, maka juga dengan lahjah Arabiyah. Jangan kemudian ingin membaca Al-Qur'an dengan bagus tapi dilakukan dengan lagu Jawa. Ini namanya bukan i'rabul Qur'an. Beliau katakan a'ribul Qur'an. Wa bi haditsin akhar an Umar radhiyallahu anhu annahu qala ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah lughah Arabiyah sebab sungguhnya lughah Arabiyah itu termasuk di antara agama kalian. Di antara perkara agama yang kita dituntut, terkhusus para thalabatul ilm. Wa ta'allamul fara'id fa innaha min dinikum. Dan pelajarilah faraid. Pelajarilah apa? Faraid. Ilmu waris. Yang ini juga termasuk di antara ilmu yang awal-awal diangkat. Semoga nanti kita diberi waktu dan kesempatan oleh Allah untuk mempelajarinya. Ta'allamul faraid. Ilmu faraid yang memang sedikit dari para penuntut ilmu yang memahaminya. Fa innaha min dinikum, sebab ilmu ini termasuk di antara agama kalian. Ini jelas. Ini Quran Zakaria. Wa qala rahimahu ta'ala fi majmu'i al-fatawa wa ma'lumun anna ta'allum al-arabiyyati wa ta'lim al-arabiyyati fardun 'ala al-kifayati. Wakana salafu yu'allimuna awladahum ala nahnu wa nahnu ma'muruna amru ijabin amra. Sebagai apa amra? Fanahnu ma'muruna amra ijabin. Maf'ul? Maf'ul mutlak. Nah, masdar. Fanahnu ma'muruna amra ijabin au istiqbali an nahfal al-qanun an nahfal al-qanuni al-qanun al-arabi wa nasbuhal al-sinat aslaha bagi wazan aslaha wa nasbuhal wa nusbuhal al-sinat al-sun wa nusbuhal al-sun al-sun ma'ilata anhu wa yifadulana tariq wa yifadulana tariq qatu fahmi kitab wa sunnati wa yifadulana tariq qatu fahmi kitab wa sunnati na'am wal ittida'a bil arabi fi khitabiha falau turikan nasu ala nihnihim kana naqsun wa iman. Nah, qala rahimahullahu ta'ala fi majmu'il fatawa wa ma'lumun anna ta'allum al-arabiyyati wa ta'lim al-arabiyyati fardun ala al-kifayah. Dan merupakan perkara yang diketahui bahwasanya mempelajari Arabiyah dan mengajarkannya merupakan apa? Fardu kifayah. Wa kana as-salafu yu'addibuna auladahum 'ala al-lahn. Adalah dulu para salaf mereka apa menghukum? Yang menghukum anak-anak mereka ketika apa? Lahan, ketika keliru dalam membaca atau mengucapkan. Kalau kita lewati dulu asal muasal disusunnya kaidah-kaidah nahwu. Nah, walaupun diperbincangkan tentang sanadnya, tapi itu kisah yang masyhur. Nah, siapa yang pertama kali menetapkan atau meletakkan kaidah-kaidah nahwu? Abul Aswad Ad-Du'ani. Nah, dengan perintah dari Ali bin Abi Thalib. Yang asal muasalnya apa? Dalam kisah ketika dia bicara sama putrinya, bersama dengan apa putrinya, dan melihat bintang-bintang di langit, kemudian ingin mengungkapkan apa, nah sirah ta'ajjub, tapi dia malah apa bertanya. Nah, apa yang dikatakan? Ma'ahsanus sama'i. Baik, maka dijawab nujumuha. Nah, apa yang paling indah ya, di langit? Taib. Nah, nujumuha. Maka si putri yang katakan, ya tidak, aku tidak bertanya ya berarti. Kemudian apa? Dibenarkan. Harusnya ma'ahsana sama'a. Nah, dengan sirah ta'ajjub. Nah, ini tulisannya sama ikhwanillah, cuman beda harokatnya. Ya kan? Menunjukkan pentingnya nahwu. Qala fa nahnu ma'muruna amra ijabin aw istihbab an nahfadzal qanun al-arabi. Maka kita ini diperintahkan dengan perintah yang wajib maupun perintah yang mustahab. Karena perintah dalam syariat kita ya terbagi jadi dua ini sebagaimana dalam pembahasan usul. Nah, walaupun asal dari perintah yufidul wujub. Nah, kita diperintahkan, secara umum diperintahkan, baik perintahnya sifatnya perintah yang wajib atau perintah yang sifatnya sunnah. Sehingga tidak keluar dari perintah. Untuk apa? Menghafal kaidah-kaidah Arab. Aturan-aturan tata bahasa Arab. Wa nusrihul al-sunal ma'ilata anhu. Dan kita diperintahkan untuk apa? Untuk meluruskan lisan-lisan yang menceng. Ya, lisan-lisan yang jauh dari apa? Bahasa Arab, ikhwan fillah. Lisan-lisan yang keliru dalam mengucapkannya. Makin ini penting Dan untuk pembahasan-pembahasan berikutnya, khonifillah, antum persiapkan untuk membaca terlebih dahulu, dibaca sehingga seorang betul-betul bisa lurus dalam membacanya. Untuk pelajaran ini antum baca dulu, siapkan. Sebelum itu kemudian kita bahas apa yang dikandung dalam kitab. Dan juga khanifillah, intonasi penting. Intonasi penting. Sehingga ketika membaca kalam Arab, ya jangan seperti membaca dengan cara baca bahasa Jawa. Ya. Tapi intonasi penting. Antum rasakan di mana berhentinya. Titik mana yang ditekankan. Ini penting. Untuk mengetahui yang demikian, khanifillah, sehingga seorang ketika membaca enak didengar. Tidak rata terus. Mana yang ditekankan ketika ada mubtada khabar yang penekanan sampai selesai. Ketika ada jumlah, dia berusaha untuk berhenti sampai ke titiknya. Ini penting. Dan itu butuh apa? Tamarun. Butuh berkesinambungan, latihan. Latihan. Maka dulu di antara tariqah khanifillah, sebagaimana disebutkan dalam Ma'alim fi talabil ilm, ya, seorang yang bahasa Arabnya seorang ajam, bahasa Arabnya belum mampu, bagaimana dia dengan semangat, pokoknya dia membaca, berusaha membaca dengan keras, baca dengan keras, ya, kalam Arab dia baca, akhirnya lisannya menjadi terbiasa dan lurus. Lisannya lurus, apalagi kita orang yang memang asalnya ajam, dan termasuk di antara ajam yang paling medok asalnya ya kita ini. Kalau di Arab memang paling kelihatan ya kita, masih repot. Tapi ya nasallallahu azza wajalla at-taufiq wasadat. Kadang orang-orang yang lain, khanifillah, orang-orang Ethiopia itu masya Allah, Somali itu bisa kayak orang Arab. Ini kalau Indonesia masih sulit. Qala rahimahullahu ta'ala, fayafadulana tariqata fahmil kitabi wa sunnah. Sehingga dengan kita menghafal qanun Arabi, kemudian kita meluruskan lisan-lisan kita, maka dengan itu apa? Fayafadulana tariqata fahmil kitabi wa sunnah. Dengan itu semua, Allah jaga jalan untuk bisa memahami apa kitab wa sunnah. Wal iktida' bil arabi fi khitabiha, dan meneladani orang-orang Arab dalam apa khitab mereka. Dalam pembicaraan mereka. Falau tariqan nasu 'ala lahnihim kana naqsan wa 'iba. Seandainya manusia dibiarkan, ditinggalkan di atas lahan mereka, salah yang dibiarkan salah, maka ini naqs wa aib, kekurangan dan cacat. Qala rahimahullah, wa hadzal wujub. Ini kalam Syekhuna Abi Bilal. Qala hafizahullah ta'ala, wa hadzal wujub alladhi dzakarahu Syekhul Islam rahimahullah المعني به طالب العلم الذي فرغ نفسه لتعلم علوم الشريعة. Dan kewajiban yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala ini, al-ma'niy bihi, yang dimaksudkan dengan pembahasan itu, yang hukumnya wajib atasnya mempelajari lugha Arabiah, yaitu penuntut ilmu yang memang dia apa? Farraga nafsahu li ta'allumi ulumi syariah. Dia memang mengkonsentrasikan dirinya untuk mempelajari ilmu syariah. Baik. Fala yaliku bihi an yuhmila ulumal lughah. Maka kita kembali. Qala wa hadzal wujum alladzi dzakarahu Syekhul Islam rahimahullah al-ma'ni bihi talibul 'ilm. Jadi yang dimaksudkan yang hukumnya wajib itu adalah penuntut ilmu. Alladzi farraga nafsahu li ta'allumi 'ulumi syariah. Ya memang dia akan konsentrasikan dirinya untuk mempelajari apa? Ilmu syariah. Nah. Dan kita alhamdulillah berusaha untuk mewujudkan hal tersebut. Dan dulu telah kita lewati juga bahwasanya mereka-mereka yang mempelajari ilmu yang hukumnya fardu kifayah, berarti dia punya jasa yang besar pada umat. Punya jasa yang besar pada umat alhamdulillah. Kenapa? Karena dengan sebab mereka mempelajari hal tersebut gugur kewajiban dari umat. Nah, jadi bukan perkara yang remeh. Lakannya adalah ijtihad, semangat. Nah, dalam mempelajarinya dengan ikhlas. Fala yaliku bihi an yuhmila ulumal arabiyah, sehingga tidak pantas bagi seorang penuntut ilmu untuk apa mengesampingkan ilmu arabiyah. Ilmu lughah. Wa ajalluha naf'an muqimul alsun wa huwa ilmun nahwi. Nah, dan di antara yang paling mulianya kemanfaatan suatu ilmu yaitu ilmu yang dengannya apa? Lisan-lisan menjadi lurus, enggak bengkok, yaitu ilmu nahwu. Wa ajalluha maksudnya apa? Di antara setinggi atau semulia-mulia ilmu arabiyah. Wa ajallu ulumil arabiyah di sini. Jelas kalau yang dimaksud adalah ajallu ulumil arabiyah, na'am, ilmu nahwu. Wa bihi yantafi'u fi jami'il ulum. Dengan sebab ilmu nahwu ini dia akan mampu mengambil faedah pada semua ilmu. Wa bihi ya'dhumu 'alimuh. Dan dengan ilmu nahwu ini orang yang mempelajarinya dan menguasainya dia akan apa? Besar kadarnya. Akan mulia. Dan akan dihormati tatkala dia membaca khanifilah tidak lahan. Berbeda ketika seorang walaupun tinggi dari ilmu usul, ilmu Arabiyah, ilmu fikih, khanifilah, tapi kalau kemudian lahannya banyak akan menimbulkan apa? Menimbulkan cacat. Qala Ibn Syumrumah rahimahullah, idza sarraka an ta'dhuma fi 'aini man kunta fi 'ainihi saghiran wa yasghura fi 'ainika man kana kabiran fata'allamil arabiyah. Ibn Syumrumah mengatakan apabila engkau ingin untuk apa? Dihormati, yaitu menjadi besar di mata orang yang engkau di matanya itu kecil. Dan apabila engkau ingin apa? Melihat kerendahan ya seseorang yang dulu di matamu itu besar, di matamu itu mulia, maka belajarlah Arabiyah. Maksudnya apa ikhwani fillah? Perkataan Ibn Syumrumah ini ya, dengan ilmu nahwu, dengan ilmu Arabiyah seorang akan tahu. Mungkin seorang masya Allah penampilannya, jenggotnya, jubahnya, imamahnya, tapi ketika berbicara taib terbolak balik imamnya dan seterusnya. Akhirnya langsung apa? Langsung turun derajatnya. Jelas, kalau ingin engkau apa? Engkau ingin melihat kemuliaan orang dan kerendahan orang. Juga apa? Untuk menaikkan derajat. Dan sehingga engkau tidak diremehkan orang ya dengan mempelajari Arabiyah. Dan ini mencarab ikhwan fillah, apalagi di zaman sekarang yang banyak apa? Banyak ya kopasun, banyak ahli kopas. Banyak ahli kopas, sehingga diketahui kadang. Tapi ketika ketemu, suruh baca kitab tidak bisa. Akhirnya keadaannya seperti apa kemarin? Bagaimana? Ininya apa? Peribahasanya? Anta sama'a bil mu'aidi khairun min antara. Nah, engkau mendengar cerita na'am tayyib hebatnya mu'aidi ini lebih bagus daripada engkau lihat. Kenapa? Karena kalau didengar beritanya masya Allah, tapi ketika dilihat orangnya kayak gini. Nah, jadi ini penting khonifillah dengan mempelajari Arabiyah. Kalau min fawaidi ta'allumil Arabiyah wa i'tiyadiha ma dzakarahu Syekhul Islam rahimahullahu taala fi ittida'i shiratil mustaqim. Qala wa'lam anna i'tiyadal lughatil Arabiyah yu'athiru fil 'aqli wal khuluqi wad-din ta'siran qawiyan bayyinan. Ini juga faedah yang lain yang dibawakan oleh Syekhul Islam Nutaimiyah khonifillah. Nah, di antara fawaid mempelajari Arabiyah dan membiasakan dengan Arabiyah. Karena memang apa? Bahasa ini memiliki ta'sir, memiliki apa? Dampak. Tayyib membekas pada orang-orang yang mengucapkannya. Nah. Sehingga apa? Sifat nam rujulah itu akan nampak sekali khonifillah pada orang-orang yang berbicara Arabiyah. Berbeda dengan bahasa yang lain, misalnya bahasa Jawa apalagi moyoa, ya sifat lembek dan kayaknya. Nah, tapi kayaknya kalau kita dengar orang bicara Arab kan kokoh gitu ya. Nah, dari sisi khuluk, akal dan agama. Beliau katakan wa alam anna i'tiyadal lughatil arabiyyati yu'assir. Ketahuilah bahwasanya membiasakan bahasa Arab itu memberikan ta'thir, memberikan dampak yang bagus pada akal, wal khuluq dan akhlak. Naam, kepribadian seseorang serta agama. Ta'thiran qawiyan bayyina, dengan dampak yang sangat apa kuat dan jelas. Adapun dari sisi akal, naam, bila seorang mempelajari Arabiyah, naam, paham Arabiyah akan terbuka berbagai macam ilmu-ilmu yang lain. Dan dari sisi akhlak sebagaimana disebutkan contohnya tadi. Nah, adapun din juga jelas. Nah, karena dengan mempelajari Arabiyah, kalau dia memang jujur dalam mempelajarinya, khonifillah ya, akan membawa kepada apa? Usaha untuk mempelajari ilmu-ilmu berikutnya. Karena ini miftah, seorang punya kunci. Seorang yang sudah punya kunci, khonifillah, kalau dia jujur dalam usaha untuk mencari apa? Mencari sesuatu yang mulia, dia gunakan kunci itu untuk membuka pintu-pintunya. Wa yu'athiru aidan fi musyabahati sadri hadhihi al-ummati min as-sahabati wa tabi'in wa musyabahatihim tazidu fil 'aqli wad-dini wal khuluq. Dan memberikan dampak juga ikhwani fillah untuk bisa apa? Bisa menyamai enam generasi awal dari umat ini dari kalangan para sahabat dan tabi'in. Dan usaha untuk menyerupai mereka itu akan menambah dari sisi akal, agama dan khuluq ini jelas. Jadi sangat erat ikatannya khalifillah untuk kita ingin kembali kepada pemahaman salaf, ya di antara langkahnya yang mempelajari Arabiyah. Oleh karena itulah sebenarnya yang paling pantas untuk mereka apa? Mereka kokoh dari lugah Arabiyah salafiyun, ahlus sunnah. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang sufiyah. Nah, kenapa? Karena kita menghasung umat, mendorong umat untuk kembali kepada sadrul awal, kepada generasi awal umat ini. Nah, di antaranya dengan lughah Arabiyah, untuk tahu bagaimana kehidupan mereka, untuk tahu bagaimana asar-asar yang datang dari mereka, baik itu qauliyah maupun fi'liyah. Ini butuh apa? Kita mempelajari lughah Arabiyah. Nah, namun terkadang seseorang terjebak oleh tipu daya syaitan. Nah, seakan-akan seorang mempelajari salafiyah itu hanya sekedar jarh wa ta'dil. Nah, jarh wa ta'dil itu top. Nah, dan jarh wa ta'dil akan kokoh khanifillah. Nah, dibangun di atas adillah wal ilm kalau mempelajari Arabiyah. Di antaranya jangan dikesampingkan. Nah, jangan dikesampingkan pembahasan lughah Arabiyah karena memang kedudukannya yang tinggi. Itu merupakan miftah. Nah, miftah untuk ilmu-ilmu yang lain. Barakallahu fiikum. Ini beberapa penukilan yang bagus. Naam. Dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang dibawakan oleh Syekhuna Abi Bilal. Kemudian beliau, naam, dalam mukadimah ini, naam, mulai menjelaskan kenapa beliau memilih, naam, syarah Batar ini untuk ditahqiq. Beliau katakan wa qad i'tana ulama'ul muslimina qadiman wa haditsan bil lughatil arabiyyah. Ini jelas. Ulama kaum muslimin yang zaman dulu maupun zaman sekarang mereka memberikan apa perhatian terhadap lughah Arabiyyah. Wa alafu fiha al-mu'allafati min mutawwalin wa mukhtasarin wa nadhmin wa nathrin wa min ha'ula'i al-ulama al-imam Ibnu Hisham Abu Muhammad Abdullah Ibnu Yusuf Al-Ansari rahimahullah. Sehingga mereka mengarang ya karangan-karangan yang banyak, baik yang mutawwal maupun mukhtasar, baik yang berupa nazm maupun nazar. Ya, nazm dengan bait-bait syair ya khani filah. Seperti apa contohnya yang paling masyhur? Alfiyah, juga Imriti, juga Mulhatul I'rab. Naam. Taib. Dan nazar, nazar yang bentuknya prosa. Bukan berupa nazm sebagaimana yang kita pelajari ini. Apa? Naam. Kitab Qatr Nada ini. Dan Allah Ta'ala alam ikhwan fillah, untuk orang-orang ajam seperti kita, apalagi yang tidak menghafal alfiyah, tentunya model yang berupa nasr itu lebih cocok. Kenapa? Karena kalau kita belajari semisal alfiyah atau semisal mulhatul i'rab yang berupa nazm, itu pertama harus memahami apa susunan nazam dulu. Nah, makna nazam dulu baru apa memasukkan kaidah yang ingin disampaikan di situ. Jadi dua kali. Nah, terkadang dalam nazam kan harus dibolak-balik. Ini ternyata failnya di belakang, diakhirkan. Makulnya dikedepankan sehingga terkadang menyulitkan penuntut ilmu untuk memahaminya. Nah, padahal yang ingin dikejar atau ingin dicapai dan itu adalah pemahaman kaidah. Nah, karena itulah kita pilih syarah Qatr Nada ini. Nah, syarah Qatr Nada yang dari si muallifnya juga ikhwani fillah pengarangnya, akan kita ketahui nanti dalam biografi beliau tentang kekokohan beliau dari sisi lughah Arabiyyah. Bahkan sampai dikatakan apa anha min sibawai, lebih kuat nahwunya daripada sibawai, sampai ada yang mengatakan demikian. Wa min haula'il ulama al imam Ibnu Hisham Abu Muhammad Abdullah Ibnu Yusuf nam al ansari rahimahullah, fa huwa mimman lahul yadut tula fi hadzal mitmar. Dan dia termasuk di antara ulama yang memiliki apa tangan panjang dalam artian memiliki andil yang besar di lapangan ini, yaitu di lapangan pengajaran lughah Arabiyyah. Fa wada'a fil lughah wa la siyama fil nahwi iddata mu'allafatin. Beliau letakkan dalam lughah terutama dalam ilmu nahwu ya beberapa karangan-karangan. Wa ma min mu'allafin minha illa wa huwa syahidun ala 'ulwi ka'bihi fi hadzal fan. Dan tidaklah ada satu karangan beliau pun di antara karangan-karangan tersebut kecuali apa? Itu menjadi saksi yang menunjukkan apa tentang tingginya keilmuan beliau pada cabang ilmu ini. Ya, 'ulwi ka'bihi. Ini ibarat untuk apa? Untuk apa? Ketinggian ilmu seseorang. Ya, tingginya jangan diartikan letter lock, jangan diartikan apa seperti adanya. Ulu ka'bi, ya ka'ab apa? Mata kaki, tingginya mata kaki tiada. Maksudnya ini ibarat Arabiyah untuk menunjukkan apa ketinggian ilmu seseorang. wasamkihi li aqranihi fi, dan juga menunjukkan apa, bahwasanya beliau mendahului ya rekan-rekannya yang sezaman dalam ilmu nahwu. Wa min anfasi kutubihi rahimahullah syarhu qadrin nada, dan di antara kitab-kitab beliau yang paling bagus yaitu syarh qadrin nada. Wa hadzal kitabu tara kullam tarin wa antashara fil aqtar faulahu darisuna inayatan faiqah lima wajadu fihi minal faidati wal ghunyah an ghairihi minal kutubil muallafati fi hadzal fan. Nah, ini jelas sehingga tersebar ikhwan fillah ke berbagai negeri, ke berbagai penjuru, dan orang-orang yang mempelajarinya pun serta mengajarkannya mereka memberikan apa perhatian yang sangat. Fala takadu tajidu jihatan minal jihati laha inayatun bil ilmi wal lughati illa wa syarhu qadrin nada min muqarraratiha, sehingga engkau tidak melihat suatu sisi dari sisi-sisi yang mereka mempelajari dan memberikan apa perhatian terhadap lughah Arabiyah kecuali syarah qadrin nada, termasuk di antara apa, di antara kurikulum yang diajarkan. Dan ini jelas ikhwan fillah. Nah, walaqad sadaqa al-mu'allif rahimahullah fi wasfihi li kitabihi hadha ghaira mubalighin wala mujamizin lil had. Dan telah benar mu'allif dalam mensifati kitabnya ini. Nah, tanpa ada apa berlebih-lebihan, tidak pula apa melampaui batas. Beliau katakan faqala rahimahullah fa hadhihi nukatun harartuha ala muqaddimati al-musammati bi qadri nada wa balis sada. Rafi'atun hijabaha kashifatun liniqabiha mukammilatun lishawahidiha mutammimatun lifawaidiha kafiyatun liman iktasara 'alayha wafiyatun bibughyati man janaha min tullabil arabiyyati ilaiha. Ini dalam mukaddimah beliau. Nah, ini adalah apa? Nukat. Yaitu nukat adalah faedah-faedah yang bagus tapi ringkas. Maaf. Yang betul-betul aku pilihkan dalam mukaddimahku, atau terkadang nukat digunakan untuk apa? Untuk suatu penjelasan. Baik. Yang aku betul-betul apa pilihkan sebagai penjelas untuk mukaddimah yang aku tulis dengan judul Qadrun Nada wa Balis Soda. Nah, untuk apa? Mengangkat hijab yang menutupinya, karena tentunya dalam matan ikhwan fillah terkadang ada apa kalimat-kalimat yang butuh diterangkan, sehingga dengan syarah hijab penutup itu terangkat. Juga apa untuk menyingkap niqab yang menutupinya, dan untuk menyempurnakan syawahid-syawahidnya, serta apa menyempurnakan juga faedah-faedahnya, sehingga apa cukup bagi orang yang ingin mencukupkan diri dengannya. Sehingga apabila misalnya seorang talib setelah mempelajari lughah Arabiyah dasar, kemudian dia konsentrasi untuk betul-betul memahami qadrun nada dengan syarahnya ini, dia muraja'ah bila balik sampai mungkin, maka sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hisham insyaallah kafiyatun, cukup cukup untuk orang yang mau mencukupkan dengannya. Wa fiyatun bibughyati man janaha min tullabil arabiyyati ilaiha, dan akan apa wafiyah, yaitu sudah memenuhi bekal bagi apa orang yang ingin apa bergelut menuju kepada ilmu Arabiyah. Ya, bekalnya bisa dia cukupi dengan mempelajari kitab ini. Ini kalau ingin mencukupkan diri. Nah, sehingga secara silsilah panitilah, seandainya memang seorang betul-betul telah mempelajari dan memahami qadrun nada dengan syarahnya ini, tidak dituntut untuk mempelajari alfiyah. Dia bisa membacanya sendiri insyaallah. Walaupun seandainya seorang punya waktu untuk apa mempelajari ini, maka itu khair. Maka itu khair. Tapi terkadang kita panitilah dalam kondisi ilmu yang lain begitu banyak yang belum dipelajari, maka setelah seorang memiliki alat khanifilah, alat-alat yang memang dia sudah apa, sudah bisa menggang dengan kokoh dan mengayunkannya. Karena namanya ilmu alat ya harus kokoh, dan kita pun harus ayunkan dengan kokoh dalam memakainya. Nah, kalau sudah punya ya tinggal berusaha konsentrasi pada ilmu ghoyah. Ini yang juga senantiasa dinasihatkan oleh Syekhuna Muhammad Ibn Hizam hafizahullah ta'ala. Ilmu alat akhwanifillah, setelah seorang mengambilnya, pahami dengan benar tapi syaratnya. Pahami dengan benar, ambil, sudah. Setelah itu seorang apa, konsentrasi pada ilmu ghoyah. Ilmu nahwu ambil. Nah, pelajari dengan baik sampai betul-betul paham pokok-pokoknya, inti-intinya. Kemudian nah, konsentrasi ke tahapan berikutnya, ilmu usul, ilmu mustalah. Nah, yang dengannya seorang apa, mempelajari ilmu ghoyah, ilmu fikih dan akidah. Fikih akidah. Oleh karena itulah untuk hafalan hanifilah seperti hafalan alfiyah, tentunya bagi kita lebih diutamakan untuk menghafal apa? Al-Quran wa sunnah. Kita banyak hadis-hadis yang belum kita hafal. Adapun na'am alfiyah, na'am khair untuk seorang yang tafannun, ingin tafannun dalam artian ingin betul-betul apa, menceburkan diri dalam arabiyah. Tapi kita butuh mengambil apa, al-aham fal-aham. Kita mengambil mana yang paling penting dulu. Nah, umur kita pendek. Nah, umur kita pendek. Qala man darasa syarh al-qadri wajada mistaqama qala al-musannif rahimahullah. Nah, siapa saja yang belajar syarah qadr nada akan mendapati kebenaran apa yang dikatakan oleh musannif. Nah, wa inni ahmadullah alladhi waffaqani li dirasati hadzal kitab wa tadrisi. Faqad darastuhu ikhwani tullabal ilmi bidaril hadith bidammaj aksara min samani marat. Nah, dan sungguh aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik untuk mempelajari kitab ini dan mengajarkannya. Dan aku telah ajarkan kepada saudara-saudara kepada penuntut ilmu di Darul Hadith Bidammaj lebih dari 8 kali. Dan alhamdulillah pada salah satu putaran pengajaran beliau fanifillah, juga Allah mudahkan untuk bisa belajar kepada beliau ini dulu ketika masih di Damaj. Tapi sebelum kitab ini dicetak. Karena kitab ini dicetak baru tahun kemarin. Tahun 1438. Dan muhakkik ikhwanifillah, tidak diragukan lagi tentang kemahirannya dan kemumpuniannya dalam ilmu nahwi terutama. Ya, Syekhuna Abu Bilal Al-Hadrami hafizahullah ta'ala. Dan bahkan kebanyakan para talabah juga masyayikh yang di sana ya, dari sisi lughah kebanyakannya mengambil dari beliau. Waqad intafa'tu bi tadrisi iyyahu li ikhwani naf'an 'azima. Ini juga sisi lain yang butuh untuk kita ketahui ikhwanillah. Bahwasanya dengan mengajarkan seorang akan mendapatkan faedah yang lebih besar. Maka ijtahidu, antum yang sudah selesai durusul lughah, ajarkan murojaahnya dengan mengajarkan. Yang sudah selesai muntah, makanya selesai belajar itu targetkan apa? Targetkan betul-betul paham. Aku selesai belajar, aku bisa ngajar. Itu. Dan itu berhasil namanya. Mutamimah. Dan yang lainnya. Karena dengan mengajarkan afanifillah akan mendapatkan faedah yang besar. Itu ibarat seorang murojaah sendiri berkali-kali. Murojaah sendiri berkali-kali. Dan itu salah satu metode untuk mengitqankan ilmu dengan cepat. Tapi berbeda dengan seorang yang tidak mengajarkan ilmunya afanifillah. Walaupun dia baca berulang-ulang, hanifilah tidak akan sekokoh ketika dia mengajarkan. Dan ini mujarrab. Ini mujarrab. Wa kana li dhalika tadris fi istifadati walillahi alhamdu atharun wadih. Wa hadha min barakati tadris wa ta'awuni ma'a thullabil ilm. Dan adalah dengan pengajaran tersebut, pengambilan faedah yang aku dapatkan, walillahilham ada apa? Ada bekas-bekas yang sangat jelas. Nah, dan ini termasuk diantara keberkahan mengajari dan keberkahan ta'awun bersama para penuntut ilmu. Nah, kan itulah dulu Syekh Mubil rahimahullah ta'ala sebagaimana diceritakan oleh murid-murid beliau, ikhwan fillah. Beliau senantiasa mendorong para penuntut ilmu untuk ta'awun dari sisi ini. Nah, membuka halaqah-halaqah ilmu yang sudah memiliki pengetahuan tentang ilmu itu, membuka halaqah ilmu yang mampu tajwid-tajwid, yang mampu nahwu-nahwu, sorof-sorof. Nah, demikian sehingga dalam satu hari halaqah yang ada di ma'had ratusan. Nah, mulai dari halaqah yang kecil dan halaqah kibar dari para ulama yang sudah memang memiliki kedudukan tinggi. Dan biasanya yang seperti itu kalau mereka sudah masuk ke ilmu ghoyah, tauhid, kemudian akidah, dalam fikih, nah ini baru para masyayikh. Qala fa ansahu ikhwani bil istimrari ala ma nahnu alayhi min qabl wa min ba'd min al ilmi wa ta'lim. Maka aku nasihati saudara-saudaraku untuk terus menerus di atas perkara yang dulu kita berada di atasnya sebelumnya ketika kita masih di Damaj, dan na'am juga na'am setelahnya, berupa apa? Kesinambungan dalam ilmu dan ta'lim. Hatta nalqallaha subhanahu wa ta'ala wa nahnu ala dhanik, sampai kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita demikian, yaitu di atas ilmu wa ta'lim. Dan ini kehidupan yang subhanallah. Nah, kalaulah seseorang tidak memiliki rezeki kecuali itu, ikhwani fillah, maka itu wajib untuk disyukuri. Dengannya seorang bisa istiqamah ketika senantiasa bergelut dengan ilmu wa ta'lim. Nah, betapa banyak, ikhwani fillah, orang-orang yang sudah mencapai keilmuan, bahkan mencapai gelar yang tinggi, tapi mahrum dari ta'lim, terharamkan dari ta'lim. Tayyib tetap ketika dia menjabat misalnya sebagai pegawai, menjabat sebagai muwadhaf, memiliki kedudukan, walaupun memiliki gelar doktorah dalam ilmu hadis misalnya, doktor dalam ini, tapi kalau tidak menyibukkan diri dengan ta'lim, keberkahannya sedikit. Wala siyama fi mithli hadha az-zaman alladhi udlima bil fitan. Juga penting terlebih lagi pada zaman semisal ini yang apa? Yang digelapkan dengan berbagai macam fitnah-fitnah. Wa aqbala katsirun min ahlihi 'alayha wa nishaghalu 'anil khair. Sehingga kebanyakan ahli fitan itu konsentrasi untuk menyebarkan fitnah sehingga tersibukkan dari kebaikan. Ini kejelekan yang dia dapat. Wasta'adhu bil fitani wa mahallat raghbatuhum fil ilm an al ilmi wa nashr al ilm. Sehingga apa? Mereka menghasung fitan, menyongsong fitan yang ada, fitnah-fitnah yang ada, mereka geluti, sebarkan, sehingga apa? Hilanglah semangat mereka dalam ilmu dan dalam menyebarkan ilmu. Dan ini mujarrab. Seorang terkadang ikhwan fillah bicara dengan pembicaraan yang tidak bermanfaat saja, setelah itu terasa futur. Terasa futur. Nah, untuk ngapa lagi futur? Karena sudah ngobrol-ngobrol dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, apalagi yang berisi ghibah atau namimah, biasanya setelah itu futur. Inginnya yang ngobrol itu terus asik. Nah, asik. Demikian pula dengan kemaksiatan, akhirnya futur, ada penurunan dari semangat. Lakan itulah jaga kesinambungan dan panitia, jaga kesinambungan dan keistiqomahan seseorang. Dan kemudian beliau jelaskan setelah memberikan nasihat yang bagus ini untuk kita ingat, yaitu butuh panitia, juhd, butuh usaha keras. Demikian pula apa istimrah, harus kesinambungan. Dan ini tekad kita, ikhwan fillah. Antum belajar juga berusaha bertekad untuk mengajarkan kepada manusia. Jadi, dan itu termasuk barokah dari ilmu. Telah kita lewati dalam pelajaran Qawaidul Arba' bagi yang ikut dulu apa? Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Nah, ini juga termasuk di antara hal yang kita harapkan. Memohon kepada Allah agar apa? Allah jadikan kita ini diberkahi dimanapun kita berada. Dan keberkahan seorang, nah, ketika menempati suatu tempat, dia mampu memberikan kebaikan, nah, sesuai dengan apa yang dia miliki. Nah, kalau waqad kuntu fi athna'i tadrisi li hadzal kitabi u'alliqu 'alayhi ba'da ta'liqati ufidu biha ikhwani darisin. Ini cerita beliau. Beliau memberikan ta'liq ketika dulu mengajar. Faraghaba ilayya ba'du thullabil 'ilmi min zumala'i bidaril hadith dammaj wa hassani 'ala nashri hadhihi at-ta'liqat liyastafida minha an-nas. Naam. Kemudian diminta untuk menuliskan, nah, dan dituangkan dalam kitab agar manusia bisa mengambil faedah. Fasyarahallahu sadri lidzalik wa ra'aitu fi ma asyara ilayya bihi ikhwani thullabal 'ilm hifdzan li tilkal juhud allati kanat tubdhalu fi at-tadris min ad-dhaya'i wan nisyan wa zidtu 'alayha ghayraha tatmiman lil faedah. Nah. Nah, di antara faedah menulis ikhwani fillah ya ini, untuk menjaga ketika seorang membahas sudah naam susah payah, ya tuangkan dalam tulisan. Nah, sehingga apa, tidak hilang begitu saja, juga tidak terlupakan. Qala walastu awwala man khadama alkitab an-nafis bitahqiqi wa ta'liq. Dan aku bukan orang yang pertama kali naam berusaha untuk apa? Untuk melayani dalam artian memberikan perhatian terhadap kitab yang bagus ini dengan tahqiq maupun ta'liq, tapi di sana telah banyak orang yang mendahului. Faqad sabaqani man huwa a'lamu minni bihadza. Karena sungguh di sana ada orang-orang yang lebih berilmu yang telah mendahuluiku dalam perkara ini. Kal Faisy was-Sunja'i wal-Alusi wa Muhammad Muhyiddin. Nam, dan dulu ketika mengajarkan ikhwani fillah, karena tatkala belum ada ta'liq beliau ini, ketika memilih kitab yang digunakan untuk belajar apa, beliau lebih condong kepada ta'liq Sunja'i, karena memang ta'liq yang qawi. Nam, ta'liq Sunja'i. Nah, walaupun memang cetakannya saat itu ikhwani fillah untuk ta'liq Sunja'i banyak yang sakot. Kalau dari sisi cetakan, nah, inayah perhatian terhadap apa, terhadap usul, yaitu terhadap apa tulisan aslinya, itu lebih bagus ta'liq Muhyiddin. Nah, walaupun dari fawaid ikhwani fillah, nah, untuk Muhyiddin ya untuk orang-orang yang baru belajar, kata beliau, karena memang mudah bahasanya. Tapi untuk, nah, dari sisi kekuatan ta'liq Sunja'i itu lebih kuat. Nah, dan kemudian beliau kumpulkan di sini dengan bahasa yang lebih mudah. Ya, semoga kita bisa mengambil kemanfaatan yang lebih banyak darinya. Nah, dari tarjihat beliau dari berbagai macam ta'liq tersebut. Nah, walakin la mani'a an aj'ala dalwi ma'a dula'ihim. Kan, tapi tidak ada na'am larangan untuk aku menjadikan apa timbaku, walaupun timba yang kecil, na'am bersama berbarengan dengan timba-timba mereka. Itu maksudnya apa? Ya, untuk ikut serta, ikut andil. Demikian hendaknya kita juga, ikhwan fillah, nah, ikut andil dalam dakwah ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemampuan kita. Walaupun kemampuan kita apa? Tipis, kemampuan kita apa? Nah, rendah. Tapi jangan sampai seorang merendahkan apa dirinya, dalam artian menghinakan dirinya. Harus seorang punya himmah yang kuat. Aku mampu untuk memberikan sesuatu bagi dakwah ini. Kalau burung hudhud saja ikhwan fillah punya himmah yang begitu kuat untuk bisa mengubah naam kesyirikan yang ada di negeri Sabah. Tapi naam dia burung, bagaimana bisa mengubahnya? Dengan caranya. Sampaikan kepada Sulaiman begitu. Tidak kenal lelah ikhwan fillah. Setelah sampai pada Sulaiman, diminta kembali ke Sabah membawa surat. Ya, berangkat. Tidak minta nanti dulu saya minum-minum dulu, makan dulu, tidak. Nah, tapi ini seekor burung. Nah, maka kita ikhwan fillah, nah, lebih dari itu seharusnya. Dengan apa? Ikhlas, kemudian ijtihad dalam tahsinul ilm, berusaha untuk menghasilkan ilmu baru nanti disampaikan. Wa in kana fi naz'i dha'fun musyarakatan fi nashril ilmi wa khidmata turatsil muslimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, enggak ada halangan untuk aku ikut menimba bersama mereka walaupun apa? Fi naz'i dha'fun, aku dalam apa? Dalam menarik timba itu ada kelemahan. Dan ini tawadhu beliau. Nah, dan tawadhu nam tidaklah ada pada seseorang kecuali akan semakin mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang butuh juga kita berhias diri dengannya, karena ilmu nahwu kalau seseorang tidak menghiasi diri dengan tawadhu ikhwan fillah biasanya gaya. Biasanya gaya. Nah, menyalah-nyalahkan, kemudian ingin menjegal temannya. Atau terkadang kalau seorang tidak diberi tawadhu, bahkan apa? Misalnya dengan masyayikh. Yang namanya manusia terkadang ketika berbicara tidak konsentrasi, ikhwan fillah. Nah, kadang ada lahan. Akhirnya sebagai apa? Celah untuk dia menjatuhkan para ulama. Memposisikan dirinya lebih anha, lebih tahu ilmu nahwu, dan ini penyakit. Penyakit ya yang ada pada penuntut ilmu. Harus diperangi, harus dijauhi, yaitu kibir, mengangkat dirinya dari mereka-mereka yang telah lebih dahulu memiliki andil dalam dakwah ini. Musyarakatan fi nashril ilm, sebagai bentuk apa? Usaha bersama-sama untuk menyebarkan ilmu dan untuk apa? Menjaga menjaga dan khidmah, yaitu usaha untuk memelihara dan merawat peninggalan-peninggalan kaum muslimin. Karena peninggalan kaum muslimin yang sangat berharga, kitab-kitab ikhwan fillah. Kalau kita baca biografi Syekh Albani rahimahullah, ternyata masih begitu banyak ikhwan fillah makhthutat yang belum apa? Belum keluar, belum tercetak. Beliau ketika bercerita tentang apa? Sakit beliau, beliau terkena sakit mata. Karena banyaknya membaca itu. Dan pekerjaan beliau apalagi yang kecil-kecil jam. Sehingga ditetapkan oleh dokter harus istirahat 6 bulan, enggak boleh baca. Berat ya. 6 bulan mau apa? Akhirnya sudah berjalan 2 pekan beliau turuti itu, tapi kemudian pikir kalau seperti ini terus lama. Akhirnya beliau ingin menugaskan seseorang untuk menyalin makhthutat, karena dulu tidak ada fotokopi mungkin atau masih sulit ikhwan fillah. Jadi ditulis tangan. Makhthutat itu betul-betul disalin dari maktabah dhahiriyah. Sebuah karangan Ibnu Abi Dunya yang belum keluar juga saat itu. Dan ternyata yang menyalin ini memberitahu ada beberapa lembar yang hilang. Nah ini kisah Waraqah ini yang kemudian menjadikan maktabah dhahiriyah punya apa? Punya daftar makhthutat. Kenapa? Karena Syekh Albani setelah itu terpanggil untuk apa? Kalau begitu aku harus mencari. Dan ini termasuk kelebihan beliau, punya himmah, dalam artian tidak nyerah, tidak gampang nyerah. Kalau kita mungkin nyari sebentar, satu jam sudah kayaknya tidak ada. Nyerah. Mencari waraqah ini. Padahal yang namanya makhthutat ikhwan fillah tulisannya seperti itu. Ya, kalian lihat kalau makhthutat di sini ada contohnya kan makhthutat. Ada enggak? Enggak ada. Atau kitab-kitab yang lain yang ada contoh makhthutatnya. Terkadang ada yang sobek, ada yang ini. Beliau cari dari ratusan bahkan mencapai ribuan saat itu. Awalnya bagian hadis. Mungkin terselip di sisi yang lain. Mungkin terselip di yang lain, akhirnya semuanya dia buka, tapi buka bukan sekedar gini-gini, tak buka tulis, buka tulis. Sampai semua maktabat yang jadi di apa maktabat dhahiriyah beliau lewati, dan akhirnya beliau punya katalog sendiri. Ini hanya untuk mencari satu lembar. Himmah untuk apa? Untuk menjaga peninggalan kaum muslimin. Nasallallahu azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah, walhamdulillahirabbil alamin. Ada untuk pertemuan berikutnya, Khonifillah, untuk persiapkan semuanya, berusaha untuk bisa membaca paragraf per paragraf dari apa tarjamatul muallif. Adapun tentang bagaimana sifat makhthutah dan bagaimana metode kita, insyaallah kita lewat, bisa dibaca sendiri. Kita mulai dari halaman 15 untuk pertemuan yang akan datang. Dipersiapkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.